Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Kama yuhibbuhu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Insyaallah pada sesi yang kedua ini kita akan mengkaji atau melanjutkan kajian kita dari kitab tafsir Juz Amma. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nazi'at, tepatnya pada ayat yang ke-42. Ya, 42, 43 sampai 46. Terkait dengan firman Allah, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, kapan waktunya? Para khotib. Dan kita telah menjelaskan bahwasanya terkait dengan waktu terjadinya hari kiamat itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul, malaikat Jibril tidak mengetahui, makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasul tidak pernah memberikan penggambaran atau prediksi, mengajarkan kepada umatnya tentang terjadinya waktu hari kiamat. Barakallahu fikum. Iya. Yang ada dari beliau hanya menyebutkan apa? Tanda-tandanya. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga kemarin kita mengingatkan bahwasanya apabila ada sebagian dai yang menyampaikan waktu terjadinya hari kiamat secara detail atau memprediksi, barakallahu fikum, ya paling enggak sampai lebih dari 1500 Hijriah, barakallahu fikum, itu jelas-jelas menyelisih dari, barakallahu fikum, iya, sunni atau cara Rasul dalam berdakwah. Enggak pernah disebutkan beliau menyampaikan sampai keterangan yang sedetail itu. Ada memang beberapa hadis yang menyebutkan tentang umur dunia, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim hadis-hadis yang menyebutkan tentang umur dunia itu lemah semuanya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Terakhir sampai mana kita kemarin? Halaman 57 ya. Itu ya. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa syiatan aw duhaha. Tayyib, kama qala ta'ala huna ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiatan aw duhaha. Dan seolah-olah mereka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, mereka melihat tidaklah mereka hidup di dunia ini melainkan hanya sampai di waktu sore atau di waktu duha saja. Ya. Barakallahu fikum. Semuanya merasakan hal yang sama. Merasa kayaknya kita hidup di dunia itu, ya, dari terbit fajar sampai sore, atau dari sore sampai duha. Kata beliau, walakinna su'al alladhi yajibu ayyarida ala nafsi wa yajibu ayyakuna ladaika jawabun alaihi huwa ala ayyi halin tamutu. Akan tetapi kata beliau, sebenarnya soal yang wajib engkau munculkan pada dirimu. Soal yang wajib harus ada pada dirimu, yang jadi pertanyaan itu adalah dalam keadaan apakah ketika engkau mati. Barakallahu fiik. Ya. Jadi syariat, Al-Quran dan As-Sunnah mengingatkan kita pertanyaan kapan terjadinya hari kiamat. Itu pertanyaan yang tidak berbobot. Gitu ya, barakallahu fiik. Tetapi yang harus kita bertanya-tanya yang lebih penting, yang lebih urgen adalah yang pertama yang disebutkan oleh Rasul, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat tadi. Bekal apa yang bisa kita andalkan, amalan apa yang bisa kita harapkan nanti di hari kiamat. Yang kita anggap itu amalan yang terbaik, yang paling ikhlas, yang paling tulus. Kita sudah punya atau belum? Ya, barok. Amalan yang sangat kita andalkan nanti di akhirat. Itu yang harus jadi pertanyaan kita. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh beliau di sini, apakah kita bisa atau dalam keadaan apa ketika kita mati nanti? Apakah kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah atau malah su'ul khatimah? Walastu uridu ala ayyi halin tamutu hal anta ghaniyun aw faqir. Tetapi bukan maksud saya di sini pertanyaan di atas keadaan apa Anda mati, apakah Anda dalam keadaan kaya atau fakir, au qawiyun au dhaifun, dalam keadaan kuat atau lemah, au dhu'iyalin au aqimun, atau mati dalam keadaan punya keturunan atau tidak punya keturunan, au bal ala ayyi halin tamutu fil amal. Tetapi yang jadi pertanyaan itu adalah di atas keadaan apa Anda mati terkait dengan amalan, amal soleh. Jadi yang jadi pertanyaan itu yang artinya barakallahu fikum yang perlu kita khawatirkan pada diri kita, yaitu ketika kita meninggal itu di atas amalan apa? Amalan kebaikan atau amalan kejelekan? Itu yang patut kita khawatirkan. Bukan khawatirnya itu saya meninggal dalam keadaan kaya atau fakir. Ya, saya meninggal dalam keadaan punya keturunan atau tidak. Atau saya meninggal dalam keadaan kuat atau lemah. Karena apa yang beliau sebutkan di sini itu cukup banyak manusia yang punya kekhawatiran. Ya. Sehingga sampai pada tingkatan depresi. Khawatir. Ya, saya mati nanti punya keturunan atau tidak. Saya mati nanti dalam keadaan kaya atau miskin. Saya mati nanti dalam keadaan kuat atau lemah. Sebagian manusia mengkhawatirkan hal itu. Khawatir itu matinya itu terkait dengan urusan dunia. Ya, khawatir nanti saya mati, anak saya gimana ya nanti? Iya. Siapa yang akan mengayomi mereka? Kepikiran. Barakallahu fiik. Baik. Itu kata beliau bukan kekhawatiran yang sebenarnya harus dikhawatirkan. Yang lebih penting adalah kamu mati dalam keadaan melakukan amalan apa. Itu yang harus jadi pertanyaan, yang harus jadi kekhawatiran. Fa idza kunta tasa'ala nafsaka hadza su'al fala budda an tasta'ika. Itu faedahnya. Kalau Anda bertanya kepada diri Anda pertanyaan seperti ini, pasti Anda akan mempersiapkan diri. Itu fungsi dari pertanyaan tadi. Ketika seorang bertanya, kira-kira saya mati melakukan amalan apa ya? Itu maksudnya bukan hanya sekedar bertanya, tapi apa? Mempersiapkan di diri. Kalau Anda pengen matinya dalam keadaan baik, ya harus mempersiapkan diri melakukan amalan-amalan yang baik. Tapi kalau Anda ingin sebaliknya, ya seenaknya. Itu fungsi introspeksi seperti tadi. Yaitu agar melahirkan, memunculkan, menumbuhkan benih, mempersiapkan diri. Barakallahu fikum, dalam menghadapi yang namanya kematian. Li'annaka la tadri mata yafja'ukal maut. Karena Anda tidak mengerti kapan kematian itu datang dengan tiba-tiba. Kam min insanin kharaja yaqudu sayyaratahu wa raja'a bihi mahmulan la ala aktafin wa raja'a bihi mahmulan ala al-aktaf. Kata beliau, betapa banyak manusia yang keluar dari rumahnya, dia mengendarai mobil mewahnya. Ya, nyaman naik mobil mewah. Ferrari. Barakallahu fikum dia, Mercy. Enak. Kalau orang-orang sana kan gitu ya, mobilnya mahal-mahal. Barakallahu fikum. Ternyata dia kembali dalam keadaan jasadnya sudah dipikul di atas bahu manusia. Barakallahu fikum. Artinya dia tidak menduga kalau hari itu adalah hari kematiannya. Wa kam min insanin kharaja min ahlihi yaqulu hayya uli ta'ama al-ghada'i awil asya walakin lam ya'kulhu. Betapa banyak kejadian manusia yang keluar dari keluarganya sebentar, keluar rumah Indomaret misal samping sini, bilang sama istrinya, "Mi, siapin makan ya, nanti aku habis belanja mau makan, lapar." Iya, siapin sarapan pagi atau makan malam. Ternyata dia tidak sempat makan makanan tadi. Ditabrak, baru keluar, breng, mati. Barakallahu fikum. Wa kam min insanin labisa qamisahu tayyib wa wazara azratahu wa lam yakfiha illa al-ghasil yaghsiluhu. Betapa banyak juga kejadian seseorang yang dia memakai bajunya, kemudian mengenakan kain sarungnya, tidaklah itu mencukupi dia, melainkan iya, ada orang yang membandingkan, memandikan jenazahnya. Barakallahu fikum. Wa hadha amrun musyahad, kata beliau, li kulli ahadin bihawadihi baghtatan. Ini adalah perkara yang sering kita saksikan. Iya. Bagi setiap orang itu akan ada peristiwa-peristiwa yang mendadak, baghtatah, tiba-tiba. Barakallahu fikum. Fanzuril an wa fakkir ala ayyi halin tamu. Maka kata beliau, hendaknya Anda renungkan kembali, pikirkan kembali di atas keadaan apa Anda akan mati. Walihada yanbaghi laka an tukatsira minal istighfar mastata'ta. Untuk alasan inilah sudah seharusnya bagi Anda untuk banyak-banyak beristighfar semampu Anda. Fa innal istighfar fihi min kulli hammin farajan wa min kulli dayqin makhrajan, kata beliau. Karena dengan istighfar di dalamnya, dalam setiap pegundah gulanahan ada kelapangan. Ya, ketika kita mengalami perkara yang sangat menyesakkan hati, barakallahu fikum, dengan istighfar itu akan membuat lapang dada. Dalam setiap kesempitan Ya, kita menghadapi jalan yang buntu dengan istighfar, tiba-tiba Allah memberikan jalan jalan keluar, kata beliau. Hatta inna ba'dal ulama yaqul idza staftaka syakhsun fastaghfirillah qabla an tuftihi li'anna dzunuba tahulu bainal insani wa bainal huda. Sampai ada sebagian ulama mengatakan, iya, apabila engkau diminta fatwa oleh seseorang, baik, maka hendaknya engkau beristighfar kepada Allah sebelum engkau menjawab fatwa tadi. Karena yang namanya dosa itu akan menghalangi seorang insan dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini terkait dengan seorang alim. Seorang yang berilmu, ketika dia ditanya. Ada sebagian salaf itu memiliki kebiasaan sebelum menjawab dia mengucapkan istighfar. Astaghfirullah. Gitu ya. Kenapa? Karena dosa itu akan menghalangi dia mendapatkan pencerahan untuk menjawab pertanyaan tadi dengan pas, tepat, ya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan makomnya, tempatnya. Barakallahu fiik. Wastambata dzalika min qauli lahi tabaraka wa ta'ala. Dan dia beristimbat, mengambil argumen dengan ucapan Allah Ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allahu wa la takun lil kha'inina hasima wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau kitab dengan kebenaran agar engkau bisa menghukumi manusia dengan apa yang Allah berikan pandangan kepadamu. Janganlah kamu menjadi pendebat, ya, dengan orang-orang yang berkhianat. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Mengampuni dan Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Hadza istimbatun jayyidun, kata beliau. Ini adalah istimbat, mengambil argumentasi yang cukup bagus. Barakallahu fikum, ya. Jadi ada dalilnya kenapa ulama tadi sebelum berfatwa dia beristighfar. Astaghfirullah. Gitu ya. Kemudian dia baru memikirkan, mencermati pertanyaan tadi. Ini dalilnya dengan ayat ini. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Wa yumkinu aidan ayustambata min qaulihi ta'ala, dan mungkin juga untuk beristimbat, mengambil argumen untuk masalah ini dengan ucapan Allah Ta'ala, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mengambil petunjuk dari Allah, maka Allah akan menambahkan petunjuk kepada dia. Dan Allah akan mendatangkan ketakwaan kepadanya. Jadi orang yang mau menempuh jalan Allah, menjalani syariat Allah, dia berusaha sebaik-baiknya, maka Allah akan menambahkan bimbingan buat dia. Ya, artinya Allah jaga ini orang. Allah bimbing dia. Matanya, telinganya, hatinya diarahkan oleh Allah, dibimbing jalannya terus lurus. Ketika dia di dalam hatinya ada niatan untuk berupaya sekuat mungkin menjalankan bimbingan Allah, maka Allah bimbing, dituntun. Beda halnya dengan orang yang memang di dalam hatinya itu tidak ada keseriusan dalam menjalani Islam, atau lebih condong dengan apa? Penyimpangan. Dengan Islam itu dia setengah-setengah, tapi giliran dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada, dia antusias. Maka Allah mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka itu lebih condong dengan penyimpangan, maka Allah condongkan hati mereka dengan penyimpangan. Wal istighfar, kata beliau, huwal huda. Istighfar itu termasuk bimbingan Allah, petunjuk Allah. Sehingga ketika orang tadi beristighfar, maka Allah bimbing dia untuk menjawab jawaban dengan benar. Wa lidzalika usikum bil muraqabati wa kasratil istighfar wa muhasabatin nafsi hatta nakuna ala ahibbatil isti'dad khasyatan ayyafja'una al-maut, kata beliau. Nas'alullaha ayyuhsina lana al-khatimah. Nasihat beliau kepada kita, barakallahu fikum. Oleh karena itulah saya mewasiatkan kepada kalian yang pertama al-muraqabah. Muraqabah itu selalu menghadirkan di dalam hati kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Iya. Karena seorang yang merasa diawasi oleh Allah, tentunya dia akan menjaga sikap dan gerak-geriknya. Iya, barakallahu fikum. Seperti seseorang yang mungkin dia ada di hadapan atasannya yang dia segani, tentunya dia akan menjaga sikap. Barakallahu fikum. Nah, ketika seorang muslim merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia juga akan menjaga sikap. Barakallahu fikum. Ya. Ketika matanya diuji, barakallahu fikum, ditampakkan sesuatu yang tidak layak dia lihat, ketika dia merasa diawasi oleh Allah, dia akan menundukkan pandangannya. Barakallahu fikum. Baik. Ketika terbetik di dalam hatinya perkara-perkara yang tidak baik, ketika dia merasa diawasi oleh Allah, langsung dia hentikan. Kemudian barakallahu fikum, wa kasratul istighfar. Ini juga penting. Karena bisa dikatakan mustahil manusia itu merasa muraqabah 24 jam penuh. Iya, mustahil. Karena memang manusia itu lebih cenderungnya dengan apa? Kelalaian. Ya. Kita muraqabahnya mungkin habis taklim ini 1 jam itu mungkin sudah lama. Gitu ya. Habis itu sudah hilang. Sudah macam-macam pikiran kita. Muraqabahnya sudah hilang. Makanya butuh poin yang kedua, yaitu banyak-banyak istighfar. Karena kita lebih banyak lalai para ulama itu. Ya, itu untuk level-level standar atau mungkin yang di bawah standar para ulama. Tapi kalau yang sudah ya levelnya para ulama high level, itu mereka bisa bertahan lama. Seperti para anbiya, ya, para ulama Siddiqin, barakallahu fiik, orang-orang yang saleh, itu mungkin bisa bertahan lama muraqabahnya. Tapi tetap ada saat atau waktu di mana mereka lalai. Barakallahu fiik. Baik. Makanya dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak istighfar. Rasul sendiri saja telah memberikan tuntunan, ya. Bahwasanya beliau beristighfar dalam satu hari 70 kali, dalam sebagian riwayat 100 kali, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, poin yang ketiga yang dinasihatkan beliau kepada kita adalah wa muhasabatun nafsi. Juga sering-sering muhasabah, introspeksi. Ya, muhasabah ini juga barakallahu fikum poin yang cukup penting. Baik. Untuk manusia menyadari akan kekurangannya. Ya, manusia itu kalau jauh dari yang namanya muhasabah, itu juga rawan. Yang pertama, barakallahu fikum, dia rawan dari kepekaan terhadap yang namanya dosa. Dia merasa barakallahu fikum, imma dia memang jalan hidupnya itu kayaknya bagus-bagus ya. Jadi kegiatan dia setiap hari itu diisi dengan hal-hal yang positif, bahkan mungkin lebih banyak amalia ibadahnya. Orang yang seperti ini justru ditekankan untuk dia sering-sering muhasabah. Kenapa barakallahu fikum? Karena itu akan dihembuskan oleh syaitan, dibisikkan yang namanya apa? Perasaan ujub. Ya. Kadang dia merasa barakallahu fikum, ya mungkin yang paling baik di kalangan ikhwan-ikhwan yang ada. Apa itu si fulan? Iya. Taklim aja dia itu, tapi bukti di lapangan enggak ada. Gitu ya. Lebih banyak lebih cenderung ke dunianya. Saya lebih fokus dengan ibadah gitu ya. Paling dunianya sedikit barakallahu. Artinya dia sudah ada perasaan meninggikan dirinya dan meremehkan saudara-saudaranya yang lain yang mungkin sibuk dengan aktivitas dunianya. Ini orang yang jarang muhasabah barakallahu fikum. Baik. Atau barakallahu fikum orang yang memang dia tenggelam dalam dosa, enggak pernah muhasabah. Ya sudah, lama-lama dosa tadi menjadi sebuah kebiasaan, suatu yang tidak barakallahu fikum tayyib, tidak berbahaya menurut dia. Karena orang ini jauh dari muhasabah barakallahu fikum. Sehingga muhasabah itu adalah tempat di mana manusia akan kembali ya, ke jalan Allah yang lurus. Karena Rasul kan pernah menggambarkan kepada para sahabatnya bahwasanya Islam itu bagikan garis yang lurus. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqim. Bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Barakallahu fikum. Kemudian beliau membuat di samping kanan, samping kiri ada garis-garis yang dinamakan dengan subul, dan setiap garis tadi ada syaitan yang menyeru padanya. Ibaratnya barakallahu fikum, kita menempuh jalan tadi, kita akan mendapati sekian banyak jalan-jalan tikus tadi. Iya. Dan sangat besar kemungkinan jalan kita itu akan sedikit condong kanan atau ke kiri. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak ada muhasabah, ya kita enggak kerasa. Ternyata jalur kita itu sudah melenceng jauh. Ya, kita sudah belok kiri sudah ratusan kilometer. Baik. Tadi apa? Orang yang tenggelam dalam dosa, ibaratnya dia belok kiri jauh sekali, enggak ada muhasabah terus. Terus. Tidak akan pernah sampai. Kanan juga enggak kerasa belok kanan. Belok kanan ini tuh orang yang barakallahu fikum mungkin tenggelam dalam amalan kebaikan tapi memunculkan sifat kesombongan pada dia. Barakallahu fikum. Enggak kerasa sudah ratusan kilometer. Enggak ada muhasabah, dia terus dia akan terbawa dalam jalan kesesatan tadi, barakallahu fikum. Dengan muhasabah kita tersadarkan, ya Allah, udah jauh sekali ini. Melenceng jalannya, balik lagi ke jalan awal tadi, melanjutkan lagi perjalanan. Barakallahu. Baik. Iya. Istighfar fungsinya apa? Untuk menghapuskan dosa yang kita ratusan kilometer tadi yang menyimpang. Barakallahu. Baik. Iya. Memang seperti itulah kehidupan kita. Barakallahu. Kadang posisinya enak, ya kita bagus. Kadang barakallahu. Tayyib, kita lalai. Sehingga senjata kita tadi muraqabah, istighfar dan muhasabatun nafs. Barakallahu fikum. Iya. Terkadang barakallahu fikum kita membutuhkan orang lain dalam muhasabah. Iya. Dengan barakallahu fikum kita meminta nasihat atau penilaian sahabat dekat kita. Iya. Awalnya kalau tidak merepotkan, antum mungkin antum berkenan memberikan penilaian terhadap saya selama ini saya bagaimana muamalahnya ya dengan teman-teman yang lain, barakallahu fikum. Ya, terkadang orang lain lebih jeli dalam melihat, barakallahu fikum, beberapa kekurangan kita. Ya, ada orang yang susah untuk melihat kekurangan dirinya sendiri. Maka tidak masalah kita meminta teman kita, orang yang kita percaya, orang yang kita anggap bagus agamanya, untuk membantu kita dalam muhasabah. Barakallahu fikum. Baik. Hatta nakuna ala ahibbatil istidad. Sehingga kita bisa benar-benar siap dalam menghadapi kematian. Karena kita khawatir ketika kematian itu tiba-tiba datang. Barakallahu fikum. Dan kata beliau, kita memohon kepada Allah ya agar membuat akhir dari kehidupan kita adalah perkara yang baik. Barakallahu fikum. Baik. Bahkan barakallahu fikum disebutkan dari riwayatnya Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau didatangi oleh beberapa orang yang meminta saran atau bimbingan beliau terkait dengan beberapa permasalahan yang mereka alami. Ya. Ada orang yang datang minta bimbingan beliau, wahai imam, ya, saya sudah nikah puluhan tahun tapi enggak punya keturunan. Gimana bimbingan Anda? Beliau hanya menjawab, istaghfirullah, banyak-banyak istighfar. Datang lagi orang yang lain, wahai imam, saya ini sudah usaha macam-macam, ya, tapi kok enggak berhasil-berhasil ya, enggak sukses-sukses. Teman saya itu baru nyoba usaha ini, masya Allah, langsung booming usahanya. Gitu ya. Apa ya, biar lancar usahanya. Beliau hanya mengatakan, istighfirullah, ya, istighfarullah. Datang lagi yang lain, ya, panennya gagal, kemarau panjang, enggak hujan-hujan. Beliau hanya menjawab, istighfirullah. Santri ini heran, ya apa guruku ini ya? Podoa ya jawabannya, ah, iki datang cuman istighfirullah, kok enggak monoton gitu jawabannya ya, enggak variatif, padahal kan masalahnya beda. Barakallahu fikum. Baik. Maka beliau menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Nabi Nuh dalam surat Nuh ya. Wa qultu astaghfiru innahu kana Qaffara yursilu samaa alaikum midrar wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa jannatin anhara. Iya, itu jawaban beliau. Dan aku mengatakan kepada kaumku, beristighfarlah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kucuran hujan kepada kalian, ya, kemudian meluaskan harta kalian dan memperbanyak keturunan kalian. Ternyata itu pilihnya beliau. Barakallahu fikum. Tayyib, dari situ baru muridnya paham. Ternyata mantap guruku ya. Cuman istighfar ternyata dalilnya di situ semua, komplit. Ya, menghadapi sekian banyak problem umat, kuncinya adalah istighfar. Barakallahu fikum. Tayyib. Dasyaulun. Udah. Baik, wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas. Barakallahu fikum. Tinggal sedikit lagi. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Radhiyallahu barakallahu fikum.